Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal ihsan la tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rahimahullahu ta'ala arkanul khutbataini, rukun-rukun dua khutbah. Arkanul khutbataini khamsatun. Betul itu. Ya. Kemarin syarat yang keenam, yang terakhir daripada syarat sah sholat Jumat adalah taqaddumu khutbataini 'alaiha, terdahulunya dua khutbah terhadap sholat Jumat. Jadi kalau khutbah sholat Idul sholat Istisqa itu boleh sebelumnya sesudah, ya kan? Tapi afdal sesudah, ya. Lebih afdal wa ba'dahu wa afdal, seperti itu, ya. Tapi kalau khutbah Jumat ini mesti sebelum, bahkan itu syarat. Beliau mengatakan arkanul khutbataini khamsah, rukun-rukun khutbah itu ada lima. Yang pertama adalah hamdullahi fihima, yaitu memuji Allah pada dua rukun khutbah, yaitu khutbah pertama dan khutbah kedua. Bagaimana sigotnya? Apapun sigotnya, yang penting ada sigot ha mim da, ha mim dal, dan ada lafaz Allahnya. Bagaimanapun caranya, innal hamdalillah, ahmadullah, ana hamidun lillah, ya kan? Alhamdulillah, apapun sigotnya, yang penting ada ha mim da dan ada Allahnya. Boleh enggak alhamdulillahirrahman? Enggak boleh. Karena harus ada lafaz Allahnya, jalalahnya, enggak boleh diganti dengan sifat yang lain. Enggak boleh. Enggak boleh. Ya kan, alhamdulillahirrahim, tidak boleh. Alhamdulillazim, alhamdulillaziz, alhamdulilljabbar, walqahar, dan lain. Selain nama Allah tidak boleh. Ya kan? Tapi kalau ditambah nama Allah kemudian tambah nama lain, maka boleh. Ya kan? Yang penting ada ha mim dalnya. Boleh enggak asana lillah? Enggak boleh. Asyukru lillah. Enggak boleh. Mesti ada ha mim dal dan lafaz jalalahnya. Ini yang wajib ini. Ya kan? Kemudian selanjutnya yang kedua adalah wassalatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimanapun sighahnya, bagaimanapun sighahnya. Dan bentuk selawat ini yang wajib adalah kata as-shalah, yang wajib adalah kata as-shalah, dan nama Nabi Muhammad terserah. Ya kan? Syaratnya adalah bukan nama beliau yang mudmar, mesti namanya yang zahir. Kan isim itu ada dua, ada ismu zahir, ada isim mudmar. Tidak boleh Allahumma salli alaih, tidak sah. Ya kan? Bahkan Imam Ad-Dari sampai-sampai mengatakan wa kathiran ma yashul khutaba fi dzalika, banyak para khutaba yang lupa tentang hal ini, kata beliau. Ya kan? Jadi tidak boleh Allahumma salli ala alaih, Allahumma salli alaih, walaupun ada marja' dhamirnya sebelumnya. Tidak sah. Ya kan? Mesti dengan isim zahir, walaupun bukan Muhammad. Contohnya Allahumma salli ala Ahmad, Allahumma salli ala al-Hashir, Allahumma salli ala al-Mundhir, al-Nadhir, wa hakadha. Ya kan? Yang penting ada isim zahirnya dan ada kata sallinya. Ya kan? Ada kata sallinya. Boleh enggak Allahumma arham Muhammad, Allahumma sallim Muhammad ala Muhammad? Boleh enggak? Enggak boleh. Allahumma barik ala Muhammad. Boleh enggak? Enggak boleh. Mesti ada kata sholahnya dan mesti ada nama Muhammad yang zahir. Terserah apa namanya, yang penting isim zahir. Paham ya? Kemudian yang selanjutnya adalah beliau katakan wa alihi wa sahbihi wa sallama fihi, dan dianjurkan juga selawat kepada, nah bukan wajib ya. Jadi selawat kepada Nabi itu wajib, dan kepada keluarga Nabi, sahabat Nabi itu sunnah hukumnya, dan ucapan salam kepada mereka juga sunnah hukumnya, tidak wajib. Kemudian yang ketiga adalah wal wasiyatu bit taqwa fihi, wasiat dengan takwa pada keduanya, pada khutbah pertama dan khutbah kedua. Nah, pada wasiat bertakwa ini, apa itu takwa? Takwa itu adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahi, yaitu mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Maka apapun lafaz yang tujuannya adalah untuk supaya kita mengerjakan ketaatan, menjauhi maksiat, itu telah boleh. Atiullah, ya kan? Apalagi atiur rasul, ya kan? Ittaqullah, ya kan? Yang terpenting adalah makna. Nah, maka dalam permasalahan takwa ini tidak ada lafaz khusus. Al-ibratu bil makna, la bil alfaz. Nah, paham ya? Tapi kalau pada yang dua tadi ada lafaz yang khusus. Kalau alhamdulillah, kalau dalam dalam pujian mesti hamim dan Allahnya. Dua ini yang wajib. Kalau salawat mesti sholah, kata sholahnya, dan kata isim zahirnya, nama isim zahirnya. Baik dengan sallallahu ala Muhammad boleh, Allahumma salli ala Muhammad boleh, ya kan? Tapi kalau dalam takwa yang menjadi patokan adalah makna. Karena tujuan dari takwa itu adalah al-wa'zu, yaitu nasihat, pembelajaran. Ya, seperti itu, ya? Nasihat dan pembelajaran. Sehingga tidak disyaratkan dalam takwa itu menganjurkan untuk kebaikan dan melarang dari kemaksiatan. Itu tidak dianjurkan. Tidak disyaratkan. Tapi lebih bagus dua-duanya digabungkan, ya kan? Bagaimana kalau seandainya di dalam ini harus diperhatikan. Biasanya khatib itu membaca ayat tentang takwa, apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Kalau tujuannya adalah membaca ini bukan ayat Quran, tapi tujuannya adalah untuk wasiat takwa, maka sah. Tapi kalau tujuannya membaca Al-Quran, maka tidak sah. Nah, ini harus jeli di sini. Kadang dia membaca ayat itu saja, kan? Tanpa mungkin ada kalimat lain untuk menganjurkan orang untuk bertakwa. Ya. Maka kalau seandainya niatnya hanya untuk membaca ayat, maka sah. Tidak sah. Batal. Dan mesti diulang lagi khutbahnya. Mesti kalau dia membaca ayat itu, tujuannya adalah al-wa'adhu. Bukan membaca ayat saja. Paham ya? Bagaimana kalau seandainya dalam wasiat takwa itu hanya permasalahan supaya orang menjauhi perkara dunia? Tidak sah. Ya kan? Tidak boleh. Dan juga tidak sah hanya menyampaikan tentang bagaimana tentang kematian. Jadi mesti di dalam wasiat takwa itu adalah tentang al-wa'adhu. Dan al-wa'adhu ini adalah tidak cukup kalau hanya perkara tentang bagaimana pedihnya kematian. Kecuali kalau diiringi dengan bagaimana kita mempersiapkan untuk setelah kematian. Nah, maka ini juga termasuk al-wa'adhu, al-istiadat lil-maut. Seperti itu yang dikatakan oleh Imam Ibn Rif'ah. Kemudian yang keempat, dan tiga ini, pujian kepada Allah, salawat kepada Nabi, wasiat takwa. Ini pada khutbah pertama dan khutbah kedua. Nah, ini mesti ada dua-duanya. Khutbah pertama ada tiga ini, khutbah kedua ada tiga ini. Dan selanjutnya ini, itu pada masing-masing. Salah satu keduanya nanti. Ya kan? Kalau membaca ayat itu salah satu. Dari di khutbah pertama atau khutbah kedua. Tapi lebih afdal di khutbah pertama. Begitu juga doa. Pada khutbah pertama atau khutbah kedua, tapi lebih afdal adalah pada khutbah yang kedua. Maka beliau katakan wa qira'atu ayatin minal qur'ani fi ihdahuma, dan membaca satu ayat saja dari Al-Qur'an pada salah satu dari dua khutbah, ya kan? Baik di khutbah pertama maupun di khutbah kedua, terserah. Ya kan? Baik di pertengahan khutbah pertama, pertengahan khutbah kedua, atau di akhir khutbah pertama, atau di akhir khutbah kedua, terserah. Yang penting ada di salah satunya menyebutkan ayat Al-Quran. Tapi syaratnya ada dua. Kalau kita membaca ayat Al-Quran dalam khutbah, seorang khatib ada dua syaratnya. Syarat pertama adalah ayat tersebut ayat yang dipahami. Ayat yang dipahami maknanya. Qaf. Paham tidak orang maknanya itu? Iya. Qaf. Thumma nazar. Berhenti dia. Ini itu tidak paham. Maka tidak sah. Walaupun itu satu ayat, tapi tidak dipahami maknanya. Syaratnya adalah ayat yang dipahami maknanya. Yang kedua, tidak ayat yang tidak dinasihkan tilawahnya. Tidak dinasihkan tilawahnya. Kalau ayat-ayat yang telah dinasihkan tilawahnya, maka tidak sah. Contohnya asy-syaikhatu wasy-syaikhu, asy-syaikhu wasy-syaikhatu, asy-syaikhatu wasy-syaikhu. Yang itu riwayat yang telah dinasihkan tilawahnya, ya kan? Walaupun hukumnya tetap ada sampai sekarang, maka tidak boleh menggunakannya. Bagaimana kalau ayat yang dinasihkan secara hukum tapi secara tilawah masih ada di dalam Al-Qur'an? Contohnya ayat walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawli ghairu ikhraj. Dinasihkan dengan ayat sebelumnya, ya kan? Ayat ini turun bahwa perempuan yang wafat suaminya itu iddahnya satu tahun. Satu tahun dia enggak boleh keluar. Satu tahun dia enggak kecuali untuk mencari makan minum gitu kan. Dia tidak boleh menikah. Nah, gitu. Dalam satu tahun ini. Nah, itu masa iddahnya dahulu, awal mula. Kemudian datang ayat yang menasihkan ayat ini, walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi arba'ati ashhur yatarabbasna arba'ata ashhurin wa ashra, menunggu 4 bulan 10 hari. Ayat yang pertama ini yang kita bacakan tadi awalnya adalah 1 tahun, ya kan? Kemudian dinasihat dengan ayat yang mengatakan bahwa iddah perempuan yang wafat suaminya hanya 4 bulan 10 hari, ya kan? Nah, ayat ini itulah dinasihkan secara hukum, tapi secara tilawah masih ada dalam Quran. Boleh enggak membacanya? Boleh. Tapi yang enggak boleh itu adalah dinasihkan secara tilawah, enggak ada di dalam Quran lagi. Ya kan? Nah, itu yang tidak boleh. Paham ya? Kemudian yang kelima adalah addu'a'u lil mu'minina fil akhirati. Doa untuk orang mukminin pada khutbah terakhir. Pada khutbah terakhir dengan doa yang ukhrawi. Ah, ini mesti dengan doa ukhrawi. Dengan doa ukhrawi. Boleh enggak kalau hanya doa itu adalah doa untuk duniawi? Ya kan? Enggak boleh. Kecuali kalau seandainya duniawi yang tujuannya adalah ukhrawi. Contohnya orang-orang ini banyak hutang. Allahumma qdi duyunahum, gitu kan? Ya Allah, lansaikan hutang mereka. Nah, gitu kan? Karena kalau seandainya orang banyak hutang itu di akhirat kan bahaya. Itu kan termasuk doa yang kalau bahasa dalam kitabnya ma ya'ulu ilal akhirah. Yang tujuannya adalah akhirat, ya kan? Tapi kalau hanya duniawi, ya kan? Nah, maka enggak sah dunia doanya. Enggak sah doanya, ya. Dan cukup walaupun dengan kata-kata rahimakumullah. Nah, itu dah sah tu. Rahimakumullah. Nah, maka sah. Ya kan? Tapi kalau memang tidak mampu dia sama sekali membaca doa tentang ukhrawi, maka boleh dengan doa duniawi, maka tidak masalah. Ya kan? Dan dianjurkan ketika kita berdoa untuk orang mukmin juga untuk orang mukminat. Ya kan? Nah, doa orang mukmin dan juga orang untuk mukminat. Tapi kalau untuk mukminat saja, tanpa orang mukmin, maka tidak sah. Mesti ada duanya. Mukmin dan afan. Kalau kita mau menyebutkan mukminat, mesti ditambah mukmin. Ya kan? Tapi kalau hanya mukminat saja maka tidak sah, ya, maka tidak sah. Dalam khutbah itu kita tuh tidak dianjurkan menyebutkan nama sultan dengan khusus. Nah, itu tidak dianjurkan. Ittifaqan. Kalau dalam fatwa dikatakan tidak dianjurkan mendoakan sultan namanya secara khusus ittifaqan. Tapi boleh tidak mendoakan? Boleh. Secara umum boleh kita doakan. Ya kan, kita doakan wulat umurina, ya kan, berikan keadilan, kemudian diberikan kedamaian, kemudian apa namanya mampu mereka menegakkan keadilan dan seterusnya, boleh, ya kan, boleh tidak kita mendoakan sultan, boleh, tidak masalah juga, tapi tidak dengan secara berlebihan, ya, tidak secara berlebihan, jangan secara berlebihan menyebut mendoakan sultan atau menyebut namanya kemudian diagung-agungkan, makruh hukumnya. Kemudian kita masuk kepada syarat-syarat dua khutbah. Syurutul khutbataini. Syurutul khutbataini 13. Syarat-syarat dua khutbah, khutbah pertama dan khutbah kedua adalah 13. Ini yang berdasarkan yang disebutkan oleh beliau. Nanti ada ditambah oleh Syekh Mustafa 4 lagi sehingga menjadi 17 ya. Yang pertama yang beliau tambah adalah mesti khutbah ini yang telah disebutkan di awal. Apa kemarin yang tadi kita sebutkan? Mesti khutbah ini terlalu daripada sholat Jumat. Ini syarat yang pertama. Ya kan? Yang kedua adalah az-zukuratu, yaitu laki-laki. Jadi khatib itu tidak boleh perempuan. Tidak boleh perempuan. Ya, tidak boleh perempuan. Syekh Abdul Aziz Syahawi, pas pengajian tentang kitab Al-Iqna kemarin tuh di Azhar, beliau menyampaikan. Ada loh pendapat, kata beliau, boleh perempuan itu jadi khatib. Ya, tapi hanya untuk perempuan pula, katanya. Ah, tapi pendapat ini, kata beliau, ya kan, tidak boleh dipakai dalam keadaan kita normal seperti ini. Ini bahaya. Ya kan, akan memancing perdebatan mungkin. Mungkin atau akan dibilang aliran sesat atau yang lainnya. Ya kan? Mungkin bisa diterapkan dalam keadaan di pulau itu tidak ada perempuan, tidak laki-laki, hanya perempuan saja. Lalu mereka ingin melakukan Jumat, gitu kan? Ada kemungkinan. Tapi kalau dalam keadaan seperti ini, tidak boleh kita mengambil pendapat ini. Itu pendapat yang sangat syas. Ya. Kemudian yang ketiga syaratnya adalah as-sama, yaitu mendengar mendengar khutbah. Apakah wajib mendengar semua khutbah, Faris? Wajib. Enggak, dia rukun-rukun aja. Ah, bentar, Faris. Jadi yang wajib adalah rukun-rukun saja. Ya, yang wajib hanya rukun-rukun saja. Selain itu boleh. Ya kan? Yang wajib siapa? Hanya 40 orang. Afwan. Hanya 39 orang kalau seandainya 40 ya bersama si imam. Tapi kalau si imam itu adalah bukan orang yang mustautin, ya orang mukim umpamanya. Ya kan? Zabandi diangkat jadi imam di Mesir umpamanya kan? Jadi khatib. Maka yang mendengarkan di bawahnya syaratnya 40 orang yang mustautin. Yang tan'aqidu bihimul jumu'ah. Ya kan? Apakah disyaratkan mendengar itu bil fi'li? Mesti mendengar secara apa namanya? Secara asli. Bagaimana kalau seandainya ada keributan? Kita tidak mendengar, ya kan? Maka sah. Maka yang disyaratkan adalah mendengar di sini walau bil quwwah. Walau bil quwwah. Walau bil quwwah itu maksudnya adalah kalau seandainya ada keributan kita tidak mendengar. Tapi kalau seandainya kita fokus dan kita simak baik-baik, kita pasti akan mendengar. Nah, itu namanya bil quwwah. Kalau bil fi'li memang langsung kita mendengar. Teman-teman yang sekarang mendengar suara saya itu bil fi'li. Mungkin ada yang ada yang di kamar sekarang kayaknya. Ya kan? Mendengar suara saya bil quwwah. Mungkin lagi sibuk dan tidak mendengar gitu kan. Tapi kalau dia mencoba untuk menyimak, pasti dia akan terdengar. Itu namanya bil quwwah. Dan disyaratkan hanya bil quwwah, la bil fi'li. Ya, la bil fi'li. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah wawqu'uhuma fi khittati abniyatin. Dan khutbah ini, dua khutbah terjadi di bangunan. Nah, ini yang kita sebutkan kemarin. Khutbah itu syaratnya mesti dalam bangunan. Maksudnya dalam bangunan adalah fi khittatil balad. Yaitu di dalam di tempat yang tidak boleh kita menjamak di sana. Artinya, ini sama dengan syarat khutbah kemarin. Bagaimana syaratnya Jumat kemarin. Bagaimana syaratnya sholat Jumat itu mesti di dalam kampung. Begitu juga mesti khutbah di dalam kampung. Itu maksudnya. Kemudian yang kelima adalah at-taharatu 'anil hadatsaini, yaitu suci dari dua hadas. Ibtida'an wa dawaman. Maksudnya ibtida'an dawaman adalah dari awal sampai seterusnya. Bagaimana kalau batal? Wudu dia. Maka batal juga khutbah. Maka ulang lagi khutbah lagi. Boleh? Bagaimana kalau dari awal dia tidak berwudu, kemudian di pertengahan dia lupa, terlupa. Boleh enggak? Tidak boleh, batal khutbahnya, ya kan? Maka mesti mengulang lagi. Tapi kalau di pertengahan khutbah, coba perhatikan, di pertengahan dia khutbah. Atau setelah dia khutbah dan mau sholat, dia berhadas. Dia berhadas. Maka ada rincian. Kalau seandainya dia berwudu, kemudian kembali dalam keadaan waktu dekat, yaitu waktu yang belum sempat bisa mengerjakan sholat dua rakaan secara minimal, ya kan? Maka cukup dia melanjutkan khutbahnya. Kalau tadi dia sempat membaca dua rukun khutbah baru sampai sholawat, kemudian buang air, gitu kan? Buang air, buang angin. Kemudian lalu dia berwudu. Kalau kembali secara cepat, maka silahkan melanjutkan pada rukun selanjutnya. Ya kan? Tapi kalau seandainya lama pula di luarnya. Ya kan? Antri pula umpamanya di luar. Ya kan? Kobur pula umpamanya. Maka dalam keadaan ini wajib dia mengulang lagi khutbahnya. Wajib dia mengulang khutbahnya, karena udah panjang fasalnya. Karena disyaratkan antara dua khutbah itu mesti mualah. Ya, antara khutbah pertama, khutbah kedua itu mesti mualah. Atau antara rukun khutbah itu mesti mualah. Alhamdulillah, salawat, wasiat taqwa, ayat, doa itu mesti mualah. Tidak boleh ada pemisah, kecuali dengan nasihat-nasihat. Ya kan? Walaupun panjang sekali, maka tidak masalah. Ya. Bagaimana seandainya setelah kita sholat Jumat, setelah kita sholat Jumat, lalu khatib itu angkat tangan. Hadirin sekalian, ternyata tadi saya belum berwudu katanya. Apakah wajib kita ngulang khutbahnya lagi? Ya kan, kalau menurut pendapat Imam Romli itu tidak wajib. Imam Romli mengatakan tidak masalah. Kalau seandainya setelah kita khutbah, ternyata kita menyadari atau khatib itu dia mengaku bahwa dia tidak berwudu atau dalam keadaan berhadas ketika dia khutbah. Harusnya tidak sah ya, karena syaratnya suci. Ya kan? Lalu dia mengaku setelah kita sholat Jumat umpamanya. Ya kan? Maka menurut Imam Romli, sah. Ya kan? Tidak masalah. Ya. Khilafan. Berbeda sebagaimana pendapat Imam Amirah. Syekh Amirah. Tahu Syekh Amirah? Yasyah terhadap Kazrul Gibin. Beliau mengatakan tidak sah, ya kan? Tidak sah. Nah, ini kata Syekh Mustafa fa huwa wajihun. Pendapat ini termasuk kuat juga kata beliau. Kemudian yang keenam adalah at-taharatu 'anil najasati fil badani was-saubi wal makan. Suci si khatib ini dari najis di badan, pakaian dan tempat dia. Ya. Najis itu ada dua kemarin, ada najis ma'fu anhu dan najis ghair ma'fu anhu. Kalau najis yang ma'fu anhu maka enggak masalah. Sekarang yang enggak boleh adalah najis ghair ma'fu anhu, yang tidak dimaafkan. Kalau najis yang dimaafkan itu enggak masalah seperti yang telah kita bahas. Bagaimana seandainya khatib di pertengahan dia menjadi menyampaikan khutbah atau dia berkhutbah itu jatuh, ini jatuh najis. Nah, jatuh najis di dekatnya. Bagaimana? Kalau seandainya najis itu adalah najis kering dan langsung dia buang tanpa dia membawanya, maka ini tidak masalah. Contoh ini. Dia pakai apa kita contohkan kemarin? Nah, ini. Dia pakai selendang, apa? Selendang. Rida gitu kan. Kemudian jatuh najis. Najis kering umpamanya. Tai burung yang udah kering, ya kan? Kuning jatuh. Kemudian langsung dia gini kan ke bawah. Nah, gini kan. Ya kan? Kan jatuh ke bawah. Langsung kan? Tanpa dia bawa. Tanpa dia ambil. Tapi kalau dia ambil pula begini, lalu dibuang, itu kan hamlul najasah itu. Dia membawa najis dalam ketika dia khutbah. Membawa najis ketika khutbah, enggak boleh. Tapi ketika jatuh, langsung dia gini kan. Jatuh di sini, langsung dia gini kan. Ya kan? Maka enggak masalah. Enggak batal. Itu kalau kering, bagaimana kalau seandainya basah? Tak. Langsung jatuh ini, tak, menyebar dia. Nah ini langsung batal khutbahnya. Langsung batal khutbahnya. Atau dia kering, tapi dia bawa tadi. Ya kan? Maka ini batal khutbahnya. Tapi kan, kalau misalkan yang kering, kena tanah, dia kan lagi pegang ini. Terus ini, tetap langsung diginiin. Enggak masalah juga. Ya. Ya. Semua makmum mengulangi. Ya, wajib juga mendengarkan dari awal lagi. Si makmum, semua makmum. Ya. Berarti nggak bisa langsung lanjut ganti khatib ini? Boleh. Iya, semua jemaah wajib mengulang dari awal. Ngulangnya masa gimana? Mendengar lagi, gitu kan? Tapi boleh diganti kan? Boleh digantikan. Kayak ganti imam pas lagi sholat. Boleh? Boleh digantikan. Sama dengan keadaan seperti itu. Apa tadinya masih mau sama tadi? Itu tentang najis. Astagfirullah, lupa. Ada tadi yang mau saya sebut tadi apa? Ketika mengulang khutbah itu harus mengulang dari arkannya atau melanjutkan arkan si khutbah? Ulang dari arkan. Ulang dari itu kalau ngulang. Iya. Abdullah. Abdullah apa? Kasih instruksi. Keluarin aja. Enggak usah. Ada yang mau saya sampaikan dari apa ya? Najis yang basah ya. Maka langsung batal. Pak Aris kira-kira. Gara-gara Pak Aris saya. Astagfirullahaladzim. Lupa sih. Mudah-mudahan ingat nanti lah. Ada yang mau sampaikan tadi kok lupa saya. Oke, lanjut. Sekhatib itu harus berhati-hati ya terhadap najis yang kena. Masih telepon ya? Beliin aja. Jadi kalau seandainya si khatib pakai pakaian ini, saya bawa pakaian ya. Apa nih? Rida. Jadi apapun yang berhubungan dengan saya itu jangan sampai bersentuh dengan najis. Bahkan umpamanya saya punya jubah panjang seperti itu kan, jubah kehormatan. Panjang gitu kan? Itu makruh itu hukumnya. Tidak boleh panjang-panjang seperti itu. Kemudian bersentuh dengan najis ujungnya, maka batal. Itu hati-hati. Atau umpamanya mimbar itu terbuat daripada gading anu gajah. Itu najis. Gading gajah itu najis, ya. Kenapa gading gajah itu najis? Karena setiap hal yang terpisah, ya kan, dari hewan itu najis. Ya kan, sama seperti dia hidup. Kulit benda hewan-hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya, seperti gajah tidak bisa makan dagingnya, kemudian harimau dan yang lainnya, jerapah dan yang lain, jerapah bisa dimakan enggak? Oke. Okay. Terserah lah nanti. Gajah, harimau ini yang enggak bisa dimakan dulu ya. Nanti berdebatlah di kamar berdua. Ini yang enggak bisa dimakan ini, kalau seandainya mati, ya kalau seandainya mati itu menjadi bangkai semuanya, itu enggak boleh dikonsumsi kecuali kulit saja. Dulu yang kita bahas sebagai apa namanya? Disama. Adabuhu disama, itu kan? Dihilangkan kelebihan-kelebihan yang ada pada kulit itu dengan menggunakan zat-zat yang tajam, ya kan? Maka ini kulitnya itu boleh dipakai untuk sholat, boleh dipakai untuk karpet dan yang lainnya, boleh, ya kan? Dan selain itu tidak boleh giginya, taringnya, bulunya, dagingnya, yang lainnya selainnya tidak boleh. Maka najis. Kalau seandainya mimbar itu ada dihias dengan menggunakan apa tadi? Gading gajah, maka hati-hati tuh. Boleh jadi tangannya tidak memegangnya, tapi dia mungkin kita dianjurkan, kita ke khatib itu dia memegang tongkat atau semacam pedang, kalau dulu pedang gitu kan. Kalau dia tongkatnya itu kena juga kepada gading itu atau kepada najis, berarti dia memegang sesuatu yang dibawanya kena kepada najis juga, maka itu juga tidak boleh. Hati-hati juga itu ya. Gimana tadi, siapa yang bertanya tadi? Saya mau bertanya Pak Ustaz. Kalau ini kalau yang ini kalung taring itu loh. Kalung tapi ininya taring. Taring. Nah itu bagaimana? Najis itu. Taring apa? Taring ya, taring kayak hewan harimau gitu. Harimau ya najis itu. Najis. Taring. Walaupun mahal sekali. Mahal sekali. Najis itu. Najis. Taring buaya. Apa? Apa? Bulu. Bulu najis juga ya. Bulu apa nih? Bulu apa sekarang nih? Ayam. Kalau seandainya dia disembelih, insya Allah suci. Iya, kalau seandainya dia disembelih suci insya Allah. Kan ayam. Tapi kan kita gak tahu juga. Ya kan? Dan gak perlu juga kita mencari tahu. Berarti suci insya Allah. Ya, jangan dicari tahu pula. Itu apa namanya membuat kita sempit nanti, ya kan? Contoh, kita di jalan sekarang lagi percikan ini air di jalan. Ini tidak perlu ditanya orang. Ada tidak anjing di sini? Ada tidak? Tidak perlu. Itu akan membuat kita was-was. Tidak perlu. Oh ini al aslu fil tanah adalah fiturab taur, asal pada tanah adalah suci, air suci asalnya, walaupun kotor. Walaupun bau, insya Allah tidak masalah. Jangan ragu-ragu, ya kan? Jangan ragu. Kecuali yakin dan banyak kenaannya, kan? Tapi kalau seandainya sedikit itu dimaafu anhu, dia najis maafu anhu. Yakin sekarang itu najis, pokoknya ada anjing di sana. Tapi kena percikan sedikit, ya kan? Maka maafu anhu, insya Allah taala. Yang masalah sekarang ketika khutbah. Ketika sholat nanti masalah lain pula. Sekarang ketika khutbah, khutbahnya itu batal. Karena disyaratkan ke khutbah itu adalah tidak membawa najis. Dia suci dari najis. Kalau nanti ketika dia mau sholat dibuang, alhamdulillah. Dan harus memang harus dibuang. Nah gitu. Maksudnya sekarang adalah syarat ketika khutbah. Apa syaratnya? At-taharatu anin najasati fil badan. Di badan. Wastau pakaian. Pakaian yang menjulur dan seterusnya. Ya, dan dari tempat kita sekarang. Nah, maka itu disyaratkan suci. Paham ya? Bagaimana kalau ada kasus tadi lagi? Ketika khutbah ternyata diberitahu, ya kan? Pakaian dia itu ada najis. Setelah dia sholat gitu kan? Oh, ternyata ada najis di sini. Ada najis di sini. Kalau najis itu najis khafiyah, tidak masalah. Tahu tidak najis khafiyah? Nisf khafiyah itu kalau seandainya kita cari tahu pun enggak tampak bagi kita, mungkin tertutup gitu kan. Beda kalau najis zahirah. Zahirah itu kalau seandainya kita mencari tahu itu tampak sama kita. Ya kan? Maka enggak sah. Kemudian selanjutnya yang ketujuh adalah satrul aurati, menutup aurat. Ya kan? Bagi si khatib itu wajib menutup aurat dari awal sampai akhir. Dari awal sampai sampai akhir. Bagaimana kalau pertengahan menjadi menjadi khatib terbuka auratnya? Walaupun tidak pada rukun khutbahnya, maka batal khutbahnya. Maka mesti tertutup auratnya dari awal sampai akhir. Ya kan? Bagaimana kalau kasus seperti tadi juga? Ternyata setelah menjadi khatib, dia beritahu orang, ternyata tadi ketika saya khutbah, saya terbuka aurat. Maka juga tidak masalah. Juga tidak, tidak masalah. Ini syarat-syarat hanya pada khutbah Jumat ya. Pada selain khutbah Jumat itu tidak dianjurkan. Tidak diwajibkan. Kita kalau khutbah Id, khutbah Istisqa, dan yang lainnya, selain khutbah Jumat, itu, apa namanya? Boleh kita tidak menutup aurat. Boleh. Maksudnya sah khutbah kita. Kemudian tidak masalah kalau seandainya kita tidak berwudu. Ya, kalau wudu dahar, tidak masalah kalau kita batal wudu kita. Karena disyaratkan bersuci. Disyaratkan hanya empat. Apa empat? Al-Arabiyah, Al-Zukurah, Al-Sama' wal-Isma'. Itu hanya empat yang disyaratkan. Kemudian syarat selanjutnya adalah Al-Qiyam al-Qadir. Berdiri bagi yang mampu. Ya kan? Di dua rukun khutbah. Ya, di dua rukun khutbah. Bagaimana kalau seandainya di salah satu khutbah itu dia duduk. Nah, maka enggak sah dan wajib mengulangi khutbahnya. Kalau enggak mampu berdiri bagaimana? Ya silakan duduk. Enggak mampu berduduk, berbaring. Kalau enggak mampu berbaring, menelentang. Ya kan? Khutbahnya seperti itu. Kalau enggak mampu. Tapi lebih afdalnya, mintalah orang lain. Ngapain nih? Carilah orang lain. Banyak nih khatib. Ini kan ada Ustaz Paris ini. Ada Ustaz Saipul ini. Ada yang lainnya. Ya kan? Kemudian yang kesembilan syaratnya adalah wal julusu bainahuma biqadri tuma'ninati sholati. Duduk antara dua khutbah ukurannya berapa? Sekedar tuma'ninah sholat. Apa tuma'ninah sholat itu kemarin itu? Kita berhenti setelah bergerak kan seperti itu ya kan? Hah? Ya seukuran tasbih seperti itu yang kita sebutkan kemarin itu. Dan sekarang ukuran yang afdal itu adalah ukuran surah Al-Ikhlas. Ukuran surah Al-Ikhlas. Dan lebih afdal dia membaca surah Al-Ikhlas itu sendiri. Ya. Itu kalau seandainya dia khutbah dalam keadaan berdiri. Bagaimana kalau dia khutbahnya duduk? Dia sakit umpamanya. Dan yang lain tidak bisa khutbah. Ya kan? Lalu dia dua khutbah. Khutbah dalam keadaan duduk. Bagaimana cara duduk antara khutbahnya? Maka diam. Dibatasi dengan diam. Dia mesti antara khutbah pertama khutbah kedua itu dibatasi dengan sesuatu. Kalau kita berdiri, wajib duduk. Ya, bagaimana kalau kita duduk khutbahnya? Maka dibatasi dengan diam atau dengan bacaan sesuatu yang lain. Paham ya? Kemudian ke-10 adalah wal mualatu bainahuma wa bainas salati. Mualah antara dua khutbah dan antara salat. Pertama adalah antara dua khutbah itu sendiri. Antara khutbah pertama dan khutbah kedua dan antara masing-masing rukun khutbah. Dan antara khutbah dengan salat. Nah, itu mesti mualah. Ya, mesti mualah. Apa namanya? Dhabit mualah itu seandainya sekarang dia telah khutbah pertama atau dia setelah selesai dua khutbah itu melebihi dua rukun kalau seandainya dia di dalam batasan itu dia salat dua rakaat itu sempat dia mengerjakan salat dua rakaat maka itu lama maka kalau seandainya dibatasi dengan dua rakaat lama itu maksudnya adalah kalau seandainya diisi dengan sholat dua rakaan, maka bisa. Maka wajib dia mengulang khutbahnya lagi. Karena tidak terpenuhi syarat mualah. Ya kan? Wajib mualah itu. Ya, antara dua khutbah, antara dua rukun. Kemudian antara sholat dengan khutbah tersebut. Tapi kalau seandainya antara khutbah itu, atau antara sholat dan khutbah itu, itu dibatasi dengan sesuatu yang berkaitan dengan sholat sendiri. Atau berkaitan dengan ibadah itu sendiri. Contoh dia menasihati orang gitu kan. Memberikan pelajaran. maka dalam keadaan ini tidak masalah. Tapi kalau tidak ada berkaitan dengan sholat itu, contohnya hanya diam khutbah pertama lalu diam lama, ya kan? Kemudian dilanjutkan, maka terputus mualahan, maka wajib mengulang khutbah lagi. Ya, maka tidak boleh diam lama. Kemudian syarat yang ke-11 adalah kaunuhuma bil arabiyyati. Kedua khutbah itu dengan bahasa Arab. Maksudnya adalah rukun-rukun khutbah. Rukun-rukun khutbah itu wajib dengan bahasa Arab. Tidak semua khutbah ya. Nasihat tidak perlu bahasa Arab. Ya kan? Apa yang akan didapatkan semua orang kalau kita bahasa Arab? Tapi kalau rukun itu wajib bahasa Arab. Ya kan? Qadhi Husain itu ditanya, Imam Qadhi Husain ditanya, apa faedahnya menggunakan bahasa Arab? Kalau seandainya di kampung itu enggak orang enggak paham bahasa Arab. Kampung itu enggak ada yang paham bahasa Arab. Yang paham itu hanya khatib saja. Apa faedahnya menggunakan bahasa Arab? Kata beliau, faedahnya adalah al-fahmu ijmalan. Al-fahmu bil-wa'zi ijmalan. Paham dengan nasihat itu secara ijmalan. Ittaqullah. Nah, itu kan paham sedikit lah secara mujmal, kan? Ya udah, itu aja kita boleh. Kalau seandainya, dan syarat menggunakan bahasa Arab indah, kalau seandainya di tempat itu ada orang Arab, atau dia mampu berbahasa Arab. Maksudnya rukun, mampu dia mengucapkan bahasa Arab. Bagaimana kalau seandainya di kampung itu, yang wajib mereka untuk sholat Jumat, tidak pandai bahasa Arab sama sekali. Tidak bisa bahasa Arab sama sekali. Ya kan? Maka dalam keadaan ini boleh mereka menerjemahkan dengan bahasa yang dipahami oleh semua orang. Selain daripada ayat. Kan rukun ada 5 tadi, selain daripada ayat. Ayat tidak boleh menggunakan bahasa yang lain. Karena ayat itu tidak boleh diterjemahkan. Ya kan? Maka kalau ayat, kalau juga tidak mampu dia diganti dengan zikir. Kalau tidak mampu juga diganti dengan doa. Atau tidak mampu juga zikir, tidak mampu juga doa. Ya kan? Maka ganti dengan terjemahan zikir dan terjemahan doa. Ganti daripada ayat. Paham ya? Kalau rukun yang lain, kalau seandainya di kampung itu tidak ada yang mampu bahasa Arab, maka boleh menggunakan bahasa yang dipahami oleh setempat. Jangan bahasa Inggris pula. Tapi bahasa yang dipahami oleh orang setempat. Ya kan? Ya kalau bahasa Inggris, itu kalau bahasa Inggris. Ya kan? Selain ayat Quran. Kalau ayat Quran tidak boleh. Kalau ayat Quran boleh diganti dengan zikir atau dengan doa. Atau kalau tidak mampu juga diganti dengan terjemahannya. Paham ya? Kemudian syarat yang ke-12 adalah isma'uhuma. Mendengarkan, memperdengarkan afwan. Isma' tadi wajib sama, sekarang isma', memperdengarkan kedua rukun khutbah tersebut. Ya, memperdengarkan dua rukun khutbah tersebut kepada 39 orang yang mereka itu tan'aqidu bihumul jumu'ah. Atau 40 orang yang mana khatib adalah orang yang tidak mustautin, ya kan? Maka boleh katakan isma'uhuma arba'ina tan'aqidu bihumul jumu'ah. Memperdengarkan dua rukun khutbah. Jadi dua rukun saja ya. Jadi setelah rukun pertama, setelah khutbah pertama, rukunnya itu boleh kita tidak mendengarkan. Ya kan? Bicara boleh tidak ketika khutbah itu? Ngomong-ngomong, cerita-cerita boleh tidak? Ya kan? Makruh hukumnya. Tapi tidak haram. Ya makruh saja hukumnya. Tidak haram. Baca Quran boleh tidak ketika itu? Zikir boleh tidak? Tafsil. Kalau seandainya ketika itu dia tidak mendengarkan khatib karena saking jauhnya. Ya kan, dia dari khatib. Khatib mati pula mik umpamanya kan. Nah, maka silakan boleh dia menyibukkan diri dengan zikir, dengan baca Quran. Tapi secara sir. Jangan pula menjaharkan khatib. Menjaharkan dia, menjahar pula di belakang. Mana yang mau orang dengarkan. Kemudian, selain rukun, itu tidak wajib memperdengarkan kepada hadirin, jemaah. Selain rukun tidak wajib. Ya, selain rukun tidak wajib. Maka kalau seandainya dia menyampaikan secara sir. Secara sir. Maka tidak masalah. Kecuali kalau seandainya sir itu lama pula. Karena kalau lama pula, kan berarti tidak mualah. Ya kan? Karena sir itu menempati posisi diam. Ya kan? Nah, maka juga batal mualahnya. Sedangkan wajib mualah. Kemudian syarat yang ke-13 adalah kaunuhuma waqta dzuhri. Mengerjakan dua khutbah itu di waktu zuhur. Kalau seandainya khutbah cari minum. Lagi sedih, lagi galau. Nanti kita berdoa khusus untuk Faris nanti insyaallah. Enggak ada. Baru galau Ustaz. Khutbah, dua khutbah itu wajib dikerjakan di waktu zuhur secara yakin, ya secara yakin. Maka kalau seandainya ketika khutbah habis waktunya maka tidak sah, ya kan? Atau sebelum masuk waktu sholat dia telah khatib, telah berkhutbah maka juga tidak sah, ya kan? Kalau seandainya sekarang dia khutbah, coba perhatikan dia khutbah dan dia ragu apakah waktu telah masuk. Sebetulnya memang waktu telah masuk. Secara kenyataannya waktu telah masuk waktu zuhur. Tapi si khatib itu ragu apakah waktu telah masuk atau belum. Lalu dia khutbah, ya kan? Maka apa yang dikerjakan dalam keadaan ragu ini tidak sah. Walaupun memang waktu telah masuk. Maka masuk waktu sholat ini maksudnya adalah secara kenyataan dan secara keyakinan. Ya kan? Kemudian ada tambahan yang disebutkan oleh Syekh Mustafa Abdul Nabi. Kan tadi beliau katakan hanya 13 ya. Kemudian ada tambahannya yang disebut oleh Syekh Mustafa. Pertama adalah syaratnya al-Islam bil fi'li. Yaitu yang khatib itu mesti Islam bil fi'li. Maka orang murtad tidak sah, ya kan? Orang kafir tidak sah menjadi khatib. Kemudian tamyiz. Syarat kedua tamyiz. Kalau anak kecil yang belum tamyiz, walaupun dia itu telah besar badannya tapi belum tamyiz, maka tidak sah. Kemudian syarat selanjutnya adalah khatib tersebut adalah orang yang sah imamahnya terhadap orang tersebut. Ingat tidak permasalahan tayamum? Dia berada di tempat yang banyak ada air. Ghalibnya ada air. Sah tidak sholat dia? Maaf, wajib tidak dia yang ada nanti? Wajib ada. Maka dia tidak boleh menjadi khatib. Si orang yang bertayamum di tempat yang ghalibnya ada air, karena dia wajibnya ada, tidak sah dia untuk jadi khatib. Ya kan? Kemudian selanjutnya, kenapa? Karena dia tidak sah menjadi imam. Ingat ada dulu permasalahan imamah. Ini tidak sah menjadi imam, maka otomatis tidak jangan menjadi khatib. Kemudian selanjutnya adalah, dia mengetahui kaifiat khutbah. Kemudian selanjutnya bisa membedakan antara fardu dengan sunnahnya. Maka kalau seandainya dia menjadi khatib, dia yakini hamdalah itu adalah sunnah, maka batal. Ya kan? Tapi bagaimana kalau seandainya dia meyakini semuanya adalah fardu? Dia baca yang sunnah, contohnya syahadat itu tidak wajib. Bukan wajib syahadat itu, bukan rukun. Ya kan? Lalu dia baca, lalu dia meyakini itu rukun, maka tidak masalah. Yang bahaya adalah meyakini yang rukun menjadi sunnah. Tapi meyakini sunnah menjadi fardu, tidak masalah. Ya kan? Kemudian selanjutnya adalah adamus sharif. Tidak ada yang menjadi memalingkan niatnya. Nah, jadi kalau seandainya dia khutbah, dia siap bertengkar rupanya sama orang. Ya kan sama si fulan ini. Lalu jadi khutbah dia khatib sebetulnya tujuannya untuk menasihati si fulan yang si fulan ini. Ya kan? Tunjuk pula gini. Itu kan ada sharif, tujuan lain. Nah, kalau dia ada tujuan seperti itu ketika khutbah maka tidak sah. Ya, enggak sah. Mesti enggak ada niat yang lain, ya kan? Boleh jadi dia berniat menjadi khutbah atau tidak berniat. Tidak disyaratkan berniat menjadi khutbah, menjadi khatib itu. Tapi syaratnya adalah tidak ada niat lain yang memalingkan dia dari khutbah ini. Ya kan? Kemudian dianjurkan ketika khutbah itu beberapa perkara. Pertama dianjurkan adalah memakai mimbar. Boleh enggak di sini saja? Boleh. Tapi dianjurkan di atas mimbar. Nah, ini dianjurkan sunnah. Kemudian dianjurkan juga adalah dia berbicara dengan bahasa yang sesuai dengan bahasa orang kampung atau bahasa yang dipahami oleh banyak orang. Jangan bahasa-bahasa yang tidak dipahami oleh banyak orang. Yang mendengar orang kampung, bahasanya si-si semua. Bahasa apa namanya? Bahasa modernisasi. Ya, bahasa-bahasa keren-keren semua. Yang tidak paham lah orang kampung. Ya kan? Mesti menggunakan bahasa yang jelas dan dipahami orang kampung. Ya, ini mesti. Kemudian selanjutnya bahasanya tuh balighah. Ya tidak dengan bahasa yang aneh, ya kan? Kemudian selanjutnya adalah jangan terlalu panjang, mutawasit panjangnya itu, dan lebih afdal tidak lebih pendek daripada sholat. Khutbah itu dianjurkan lebih pendek daripada pada sholat. Ini ada orang khutbah itu sejam. Ini di orang yang di bawah ini si Bandi di bawah ini udah dua kali mimpinya. Bangun dia udah masih khatib, tidur lagi mimpi lagi. Ini khatib belum juga sadar. Nah itu khutbah Jumat itu enggak perlu panjang. Pendek, tepat, padat. Seperti itu menjadi khatib itu. Pendek, singkat, padat. Singkat, padat, jelas, ya kan? Supaya orang itu karena waktu itu memang waktu teman-teman kalau tahu akhwat ini kalau tahu, bahan ini supaya tahu, bahwa waktu Jumat itu waktu yang indah untuk tidur. Kalau khatib naik mimbar tuh, wah. Itu indah sekali waktu tidur ketika itu. Maksudnya adalah gangguan setan ketika itu luar biasa. Ya kan? Makanya kalau tidur ketika itu, gimana tidur ketika itu, Bandi? Gini lagi ke belakang. Ya kan? Apalagi kalau khatibnya itu suaranya letoy, ya kan? Tidak semangat menyampaikan bahasa, dia juga tidak jelas. Makanya khatib itu harus jelas. Mic-nya harus mantap suaranya. Mic-nya, apa namanya? Sistem sound sistemnya harus bagus pula. Sehingga orang yang mendengarnya jelas, seperti itu. Jangan terlalu panjang pula. Sejam, itu apa itu namanya? Jadi kalau misalnya khutbah pakai bahasa daerah, enggak apa-apa? Ya, enggak masalah. Enggak masalah pakai bahasa daerah. Kalau seandainya itu yang untuk menyampaikan pemahaman lebih kuat, umpamanya, bahkan itu lebih afdol, ya kan? Keluarkan bahasa Medannya kan? Selain rukun, rukun enggak boleh. Jangan rukun pakai bahasa Medan pula kan? Kemudian selanjutnya dianjurkan bagi si khatib adalah si khatib, teman-teman, ketika dia mau datang dari luar, itu setiap melewati shaf dianjurkan dia mengucapkan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dianjurkan. Kemudian ketika dia naik mimbar, telah berhenti di tingkat dia mau duduk mau khutbah tersebut, dianjurkan dia menghadap ke makmum, ya ke hadirin. Dianjurkan dia makmum menghadap ke hadirin. Kemudian dianjurkan memegang dengan tangannya salah satu dari pegangan di mimbar, ya kan, biasanya ada seperti ini, lalu dipegang. Dianjurkan seperti itu, ya kan, berwibawa, pegang seperti itu. Kemudian tangan kirinya dianjurkan memegang seperti pedang atau tongkat, gitu kan. Pedang bagus, pakai pedang atau tongkat, gitu kan. Pisau aja, pisau ambil. Ya pisau panjang maksudnya, ya pisau panjang. Itu yang disebut pedang. Pisau, ah. Pisau nih bilang nih. Nih pisau masak pula di bawah nanti kan. Ada pula bekas-bekas bawangnya. Kemudian duduk di antara dua khutbah itu dengan sekedar bacaan surah Al-Ikhlas, dan lebih afdal dia membaca surah Al-Ikhlas tersebut. Ya. Kemudian dianjurkan dia menutup khutbah keduanya dengan baca astaghfirullah li wa lakum. Nah, gitu kan, astaghfirullah li wa lakum. Kemudian dia turun mimbar setelah dia menyelesaikan dua khutbah. Kemudian selanjutnya adalah sampai dia di mihrab ketika si muazin telah sampai selesai iqamah. Jadi turun dari mimbar, ya kan, sampai di dia tempat dia salat, kan jadi imam dia. Ya kan, si muazin telah selesai pula iqamah. Nah, seperti itu ya. Dianjurkan. Kemudian kalau dia menjadi imam, dianjurkan pada rakaat pertama membaca surah Al-Jumu'ah. Pada rakaat kedua membaca surah Al-Munafiqun secara jahar. Ya kan? Kalau tidak, mungkin pada rakaat pertama bisa membaca surat Al-A'la, Sabbih isma rabbikal a'la. Pada surah rakaat kedua membaca surah Al-Ghasyiyah. Hal yang dimakruhkan bagi khatib itu, ya, diantaranya adalah dia makruh mengetuk-ngetuk. Kemudian cepat naik mimbar, turun mimbar, itu dimakruhkan cepat-cepat. Kemudian juga dimakruhkan bagi si khatib itu minum ketika khutbah. Makruh hukumnya, tidak haram. Kecuali kalau dia sangat haus, ya kan? Maka tidak makruh, hilang kemakruhnya. Boleh tambah makruh. Kemudian dimakruhkan dia memejamkan mata ketika khutbah. Kecuali kalau seandainya dengan memejamkan mata itu membuat dia menjadi sempurna menyampaikan pesan. Mungkin ketika itu pas menyampaikan tentang keindahan indah, nah, mungkin dia tidak masalah, mungkin tidak makruh. Tapi kalau dari awal dia memejamkan mata itu makruh, ya kan? Kemudian makruh juga dia memberi isyarah dengan tangannya, beliau banyak kali begini-begini, nah itu makruh hukumnya, memberi isyarah, berpaling seperti ini banyak-banyak juga makruh, ya kan? Bergerak yang banyak juga makruh. Khatib itu tenang, pedang di sampingnya ini, kemudian tangan mimbar seperti ini. Makanya tadi ketika kita khutbah, dianjurkan memegang tangan kanan kita sibuk dengan memegang salah satu mimbar apa namanya, bahagian mimbar, kemudian tangan kiri kita memegang tongkat atau pedang supaya tidak bergerak, ya kan? Ini khutib sekarang banyak begini, bahkan bersilat dia di atas itu. Suruh banyak, kalau suruh masuk tidak masalah, ya kan? Tapi jangan terlalu pergerakannya, itu makruh hukumnya, ya kan? Ini semua badannya bersilat seperti ini. Nah, ini khutbah ini atau ngajar orang bersilat? Tenang, khutbah itu harus tenang, berwibawa. Iya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berwibawa, sampai khutbah dengan tenang. Menghadap seperlunya. Ya. Kemudian selanjutnya, haram bagi khatib itu memperpanjang khutbah sampai habis waktu sholat. Itu haram bagi dia. Atau mengharam khutbah sampai orang telah bosan pula. Itu haram. Ya. Atau haram bagi dia adalah ini banyak masjid di dekat rumahnya, dekat masjid ini, ya kan? Sehingga ada ta'addud. Kita mengatakan tidak boleh ta'addud Jumat, ya kan? Kalau dia memperpanjang, akan membuat orang terlebih dahulu untuk takbir. Berarti dia nanti akan wajib sholat Jumat lagi, sholat zuhur lagi, ya kan? Maka dalam itu haram hukumnya. Kalau bisa, cepat saja khutbahnya, kemudian cepat takbirnya. Berarti kita kalau nyari masjid yang paling cepat. Boleh. Terserah aja. Soalnya di sini di Mesir kan seperti kita katakan kemarin, wajib mengulang khutbah kita, Jumat kita. Zuhur kita. Kemudian juga haram bagi khatib itu menyampaikan kalimat-kalimat yang tidak dipahami oleh orang-orang atau hal itu akan membuat fitnah nanti. Itu haram dia menyampaikan kita khutbah itu. Kemudian haram juga bagi orang yang wajib dia Jumat kita nih umpamanya ketika kita Jumat haram kita menyibukkan diri untuk jual beli, untuk melakukan ijarah, ya kan, melakukan akad dan yang lain-lainnya haram hukumnya. Haramnya kapan? Ketika khatib telah duduk di mimbar dan orang mau azan kedua, itu ketika itu haramnya, sebelum itu tidak haram, ya kan? Sampai selesai sholat. Tapi kalau seandainya dia itu berjualan dari perjalanan dia dari rumah ke masjid, itu tidak masalah. Atau ketika dia di masjid, dia duduk, ya kan? Kemudian datang orang membeli, ya boleh, tidak masalah, ya kan? Tapi kalau ketika dia khatib, telah naik mimbar, lalu mau azan kedua, atau ketika azan kedua, lalu dia melakukan akad, ya kan? Bukan di masjid, maka tidak boleh, ya kan? Kecuali kalau di jalan, maka tidak masalah. Dikecualikan adalah, kalau seandainya jual beli air, guna untuk taharah atau pakaian untuk masalah menutup aurat, nah, tidak masalah ya. Atau beli ini umpamanya beli masker karena butuh masker gitu kan, masuk ke masjid apa ya, harusnya tidak boleh lagi jualan, haram hukumnya jualan. Ya, haram jualan. Wadharul bayi, itu kan? Idza nudiya. Kemudian syira'ud dawa' li hajatil marid juga boleh. Menjual obat untuk kebutuhan orang sakit juga boleh, kita boleh. Atau jual makanan kebutuhan anak kecil makanan juga tidak masalah. Ya kan? Juga tidak masalah. Di masjid jualan gitu. Tidak masalah insyaallah, di masjid juga tidak masalah. Ya, tapi makruh kita jualin di masjid. Kemudian terakhir yang Sunanul Jumu'ah. Beliau mengatakan Sunanul Jumu'ah. Dikit ya. Sunanul Jumu'ati, hal-hal yang dianjurkan ketika Jumat. Sunanul Jumu'ati katsiratun, banyak sekali, di antaranya adalah minha al-ghuslu, mandi. Mandi bagi orang yang ingin menghadiri Jumat ya. Baik dia itu wajib bagi dia Jumat atau tidak. Perempuan kalau ingin menghadiri Jumat dianjurkan mandi. Anak kecil mau mandi Jumat dianjurkan mandi. Khunsa mau mandi Jumat dianjurkan mandi. Waktu dianjurkan itu mulai daripada terbit fajar ya, mulai dari terbit fajar sampai dia berputus asa dari mengerjakan Jumat. Berputus asa dari mengerjakan Jumat itu kapan? Ketika imam mau bangkit dari ruku kedua. Karena kalau udah mau bangkit dari ruku kedua kan enggak bisa kita mendapatkan Jumat lagi. Kemudian selanjutnya dianjurkan adalah wattabkiru, bersegera li ghairil imam, segera mendatangi sholat Jumat ke masjid bagi selain imam. Itu dianjurkan bagi semua kita, bersegera datang ke masjid. Kalau bagi imam tidak dianjurkan, karena kalau kedatangan imam itu menandakan masuknya waktu sholat. Maka kita selain imam itu dianjurkan datang cepat, bahkan itu berlomba-lomba, ya kan? Maka di dalam dalam suatu riwayat dikatakan siapa yang datang pertama dia mendapatkan pahala seperti pahala unta, ya kan, badanah. Kalau datang kedua seperti sapi, datang ketiga seperti kambing, ya kan, kapisan. Kemudian datang keempat datang seperti ayam, kelima burung, usfur, kemudian telur, nah, gitu kan. Apa? Begini. Jadi siapa yang pertama datang kali ke masjid itu seolah-olah mendapatkan pahala berkorban unta atau bersedekah unta. Orang yang datang kedua itu seperti dia bersedekah sapi. Gitu kan? Kemudian ketiga kambing, kemudian keempat ayam, kelima burung, keenam telur. Nah, gitu. Ini maksudnya adalah pahala ya, dari segi pahala seperti itu. Ya semua dapat pahala insya Allah. Ini menunjukkan supaya kita mubadarah, ya kan? Masa yang ketujuh tinggal kulitnya atau apa gitu kan? Kemudian selanjutnya adalah watanzifu, yaitu membersihkan dirinya, menghilangkan kotorannya, ya kan? Ya kan? Kemudian dianjurkan juga istihdad, mencukur bulu kemaluan, ya kan? Kemudian mencukur kumis, kemudian mencabut bulu ketiak. Dianjurkan mencabut ya, bukan mencabut. Itu dianjurkan. Tapi kalau tidak mampu, kalau tidak kuat, ya boleh dicukur. Ya kemudian dianjurkan menggunting kuku, ya gunting kuku. Gunting kuku tata caranya itu mutlak terserah. Tapi ada para ulama itu menyebutkan seperti dalam Ar-Rida disebutkan begini. Imam Ghazali juga menyebutkan. Dianjurkan ketika itu mendulukan yang kanan dari pen kiri. Yang kanan mendulukan telunjuk. Nah, dari telunjuk ya. Jadi telunjuk kemudian nah dari sini. Telunjuk kemudian kelingking jari manis, jari tengah, kemudian ini, bu jari. Kemudian dari sini tuh 2 3 4 5. Nah, seperti itu. Tapi kalau jari kaki dari kanan sampai ke kiri. Ini kaki ini, 1, 2, sampai ke kiri. Paham ya? Ini. Dari yang kiri dulu. Dari yang kanan. Kemana Faris? Fokus, fokus. Masih sedih. Fokus, fokus. Fokus. Masih sedih. Atau carikan ala air. Ini di doa. Kemudian selanjutnya adalah. Walubusu siyab albit. Memakai pakaian yang putih. Dan pakaian yang baru itu sangat dianjurkan. Kalau punya pakaian putih, pakaian baru itu dianjurkan. Kalau tidak punya pakaian putih, pakaian yang bagus, baik. Apa namanya? Menyerupai putih atau apa namanya? Ada putih-putihnya, gitu. Ada jahitan putihnya seperti itu. Kalau ada yang baru, ya kan? Kalau tidak ada, ya yang dicuci. Baju baru. Kemudian dianjurkan ketika kita mau menghadiri Jumat, dianjurkan memakai imamah. Dianjurkan pakai imamah tuh. Nah, kalau tidak ada pun imamah, boleh pakai peci. Ya kan? Kemudian dianjurkan azabah. Azabah itu biasanya meletakkan sesuatu di belakang imamah kita. Nah, atau kalau pakai imamah, biasanya dilebihkan ke belakang sedikit. Ada ekornya. Azabah. Nah, itu dianjurkan. Ya. Panjangnya berapa? Minimal panjangnya ada 4 jari. Maksimal panjangnya 1 zero, 2 jengkal. Ya, 2 jengkal. Jangan 1 meter pula, Paris. Hah? Jadi pendekar. Masa enggak? Paris suka kayak banyak itu. Ya kan? Kalau enggak tengok nanti itu coba. Paris yang kayak Imam Habib. Ah, Imam Syam Mustafa tengoklah. Kan ada belakang sedikit. Kemudian selanjutnya atau toyub ya, dianjurkan kita itu berharum-haruman kecuali kalau kita itu adalah muhrim. Kalau muhrim enggak ya, siapa muhrim itu? Orang yang lagi ihram itu enggak pakai parfum. Orang yang lagi puasa tidak pakai parfum. Perempuan tidak pakai parfum, bahkan sekalipun tua tidak pakai parfum. Ya kan, harum hukumnya. Kemudian selanjutnya, boleh tidak pakai perempuan pakai parfum? Boleh, hanya untuk sekedar menghilangkan bau busuk dia. Ya, kalau untuk harum-harum yang apa namanya? Itu enggak boleh. Kok ketawa? Iya, perempuan itu enggak boleh pakai parfum kecuali di depan mahram dia. Kecuali di depan suami dia, bahkan itu sangat sangat sangat dianjurkan di depan suami dia, bergaya untuk suami dia. Ya kan? Bergaya di rumah. Ya kan? Atau di luar boleh, tapi hanya untuk menghilangkan bau busuk dia. Ini mas, ini bukan maksudnya perempuan busuk. Ini salah sangka ini, bukan itu maksud saya. Ini kan bahaya juga kalau perempuan busuk keluar. Untuk menghilangkan bau yang tidak bagus gitu. Wal masyu bisakinatin. Kemudian berangkat itu dianjurkan dengan berjalan kaki. Berangkat, kalau pulang terserah. Ya, berangkat dianjurkan berjalan kaki dengan bisakinatin, dengan tenang, dengan penuh wibawa, ya kan, menjauhi mata apa namanya? Menjaga pandangan lah, seperti itu, ya kan? Tidak mengeraskan suara. Apa? Paris? Jinamata. Kemudian wal qiraatu aw dzikr. Paris ini banyak takliknya di belakangnya. Taklik tah. Wal qiraatu aw dzikru fi thoriq aw fil masjid. Kemudian memperbanyak bacaan Quran, zikir, kan, kemudian di jalan atau masjid, kemudian baca selawat, dan selawat itu lebih afdal. Karena selawat itu adalah syiar selawat itu adalah pada hari Jumat. Ya kan? Dianjurkan banyak selawat itu. Kemudian dianjurkan juga, teman-teman, sebelum kita, setelah kita salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sebelum merubah posisi duduk kita, dianjurkan membaca Al-Fatihah 7 kali, kemudian Al-Ikhlas 7 kali, kemudian Al-Mu'awadzatin 7 kali. Yaitu Al-Fatihah 7 kali, kemudian Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Ya kan? Ini dikatakan orang yang membaca ini setelah selesai Jumat, maka akan dihapuskan dosanya semuanya yang berlalu. Yang berlalu, bahkan yang akan datang. Sebanyak orang yang mukmin dan sebanyak orang yang tidak beriman, diampuni dosanya. Seperti itu dikatakan dalam Fathul Mu'in. Besar pahalanya itu, ya kan? Jadi sebelum kita mengubah posisi kita, baca apa tadi? Al-Fatihah 7 kali. Al-Ikhlas 7 kali. Al-Falaq sekali, An-Nas 7 kali, ya kan? Kemudian perbanyak selawat. Kemudian ada juga tambahan nanti. Kemudian selanjutnya adalah wal insatu fil khutbati, dianjurkan diam. Al insatu maksudnya adalah as-sukut ma'al isgha. Kita diam kemudian memperhatikan. Nah, itu maknanya. As-sukut ma'al isgha. Itu yang disebut dengan al insat. Itu penuh perhatian, diam dengan penuh perhatian. Bagaimana kalau kita berbicara ketika khutbah? Ya kan? Kalau seandainya hal itu tidak bermanfaat, maka makruh hukumnya. Tapi kalau bermanfaat, bahkan terkadang wajib hukumnya. Contohnya adalah kalau seandainya ada orang mau jatuh, kita tahu itu ada lubang di depannya, maka wajib hukumnya memperingati dia. Awas, awas, gitu kan? Yang kedua, umpamanya mengajari orang dengan perkara yang najis. Najis ini adalah, bukan najis ya, najis. Najis ini maksudnya adalah yang langsung ketika itu. Ya kan, umpamanya dia bicara-bicara ketika khutbah, langsung kita katakan tidak boleh bicara. Itu kan mengajarkan orang dengan yang najis. Okay. Kemudian yang ketiga adalah menjawab salam. Sekalipun memulai salam itu adalah makruh. Ketika khutbah, ketika orang khatib jadi khutbah, itu makruh kita memulai salam. Tapi menjawabnya hukumnya wajib. Menjawab salam hukumnya wajib. Kalau kita sendiri mendengar hukumnya fardu ain. Kalau ramai orang maka hukumnya fardu kifayah. Maka kalau seandainya di waktu biasa, hukum memulai salam itu kan hukum sunnah. Tapi menjawabnya wajib. Nah, gitu ya. Kemudian yang keempat adalah ar-rabi. Yang keempat adalah hukumnya sunnah. Seperti orang mengucapkan, orang bersin. Lalu dia mengucap alhamdulillah. Lalu kita doakan, ya kan? Yarhamukumullah. Kemudian dibersin lagi. Yarhamukumullah, alhamdulillah, yarhamukumullah. Bersin lagi. Udah bersin terus. Tidak usah lagi. Hanya 3 kali. Kalau 3 kali, ya udah kita doakan dia. Tapi kalau terus dia bersin-bersin, biarkan aja. Ya, biarkan aja. Kemudian yang terakhir, sebelum kita tutup, yang kita kirim di grup. Lu ngebohong. Ini udah kita bahas sebetulnya kemarin tuh, tapi ini untuk tatimah saja. Permasalahan bagaimana kalau seandainya permasalahan zahmah, kemana permasalahan zahmah, yaitu dalam keadaan kita tidak mampu sujud dan imam telah sujud. Ini sekarang ramai sekali. Ramai sangat, ya kan? Lalu imam sujud, ini kita bareng ruku sama imam. Kemudian i'tidal, ya. Kemudian imam telah sujud, kita tidak mampu sujud karena saking banyaknya orang. Pertama, keadaan pertama, kalau seandainya kita mungkin sujud di depan itu, mungkin sujud di depan itu, baik di punggung orang, baik di barang-barang orang, di tas orang lain, di tempat apapun, baik dia izin atau tidak izin, wajib kita sujud ketika itu. Kecuali kalau seandainya di punggung atau di tempat orang yang berbuat jahat dengan kita nanti. Maksudnya adalah kalau kita sujud tempat dia akan marah dia. Ya kan? Atau ini bosnya gangster mungkinnya kan? Itu bahaya. Itu maksud saya. Dalam keadaan ini, apa? Maafu anu. Artinya apapun yang ada di sini itu wajib kita sujud dengan catatan terpenuhi syarat sujud. Apa syarat sujud kemarin? Mesti tankis dan tahamul. Kan tankis itu tertungging lah, yaitu bagian belakang kita ke atas, bagian kepala kita ke bawah. Bagaimana kalau rata? Tidak boleh, tidak sah, ya kan? Dan tidak boleh juga ketika itu kita hanya berisyarat sujud. Banyak itu orang Mesir isyarat saja sujudnya. Tidak boleh, kalau kita masih mampu boleh, wajib kita sujud, ya. Bagaimana kalau seandainya kita tidak mungkin sujud, tidak mungkin sujud, maka kita tunggu dalam keadaan kapan kita mungkin sujud. Dan ketika imam telah bangkit ke atas, kita belum sempat juga sujud, dianjurkan bagi imam itu memperpanjang bacaannya supaya kita bisa sujud dan bisa mendapat imam dalam keadaan berdiri dan rukuk bersama imam. Bagaimana kalau seandainya kita tuh mungkin sujud tapi dalam keadaan imam telah berdiri, maka ada dua keadaan. Ada kalanya imam telah ruku atau imam belum ruku. Kalau seandainya imam itu belum ruku, imam belum ruku sekarang, belum mulai ruku. Kalau seandainya imam belum mulai ruku, lalu kita telah bisa untuk sujud. Paham tak? Sepaki. Kapan kita bisa sujudnya? Kapan kita bisa sujudnya? Dalam keadaan imam belum ruku. Ruku pada rakaan kedua ya. Kan dua rakaan. Jadi rakaan pertama kita ruku bersama imam. Alhamdulillah. Kemudian imam sujud, kita tidak mampu sujud. Kemudian imam telah bangkit ke atas, kita masih belum bisa sujud. Ya kan? Maka dalam keadaan ini, kalau seandainya kita mungkin ada kesempatan untuk sujud dalam keadaan imam masih berdiri, maka wajib kita sujud. Ini diperhatikan, ini penting ini. Kalau imam belum ruku, kan masih berdiri ini. Masih berdiri pada rakaan kedua. Maka wajib kita sujud. Kalau seandainya imam belum ruku. Tapi kalau seandainya imam telah ruku, itu wajib kita mengikuti imam. Tidak boleh kita sendiri. Jadi kalau seandainya, coba ini, Zabandi. Berdiri Zabandi. Terakhir zaman ini. Atau Paris lah. Iya, zaman di sini zaman di. Berdua orang. Ah, ini imam sekarang. Siapa makmum? Makmum. Ini imam. Saya imam. Imam, ya udah. Subuh belum. Sekarang dalam keadaan i'tidal, kemudian sujud imam. Sujud. Kemudian si makmum itu tidak bisa sujud. Kenapa? Karena mungkin karena banyak orang di sini atau zahmah atau artinya itu desakan banyak lah gitu kan. Kemudian imam telah bangkit ke atas. Ini belum juga bisa sujud. Masih menunggu, ya kan? Kalau seandainya ada celah untuk sujud dan imam belum ruku, ya kan? Maka wajib kita sujud. Nah, maka silakan sujud, ya kan? Nah, maka sujud siapa? Si bandi ini. Sujud terus ke bawah. Ya sujud dua kali. Ya bangkit datang dulu sujud, kemudian sujud, kemudian naik naik ke atas. Nah, naik ke atas ini ada naiklah ke atas, Bro. Ada kalanya dia menjumpai imam dalam keadaan berdiri atau telah dalam keadaan sujud ruku pula, gitu kan? Kalau seandainya dia menjumpai imam dalam keadaan berdiri, alhamdulillah, maka baca silakan baca Al-Fatihah semampunya. Bisa bacaan satu ayat umpamanya, maka langsung ruku bersama imam. Dan bacaan kita akan ditanggung oleh imam. Tapi kalau dalam keadaan imam langsung ruku, langsung berdiri dan juga kita langsung ruku. Insyaallah bacaan kita ditanggung oleh imam. Bagaimana kalau kasusnya tadi, sebelum si Zabandi ini kemungkinan ruku, imam ternyata telah ruku. Nah, ini ruku. Ini itidal tadi. Itidal yang pertama. Kemudian ruku. Ini ruku berapa nih? Kedua. Ini udah bangkit tadi. Ruku. Ya udah ruku, ruku. Nah, ini ruku. Ah ini udah ruku sekarang kan? Dia si Zabandi baru ada kemungkinan bisa untuk sujud sekarang. Maka dalam keadaan ini dia tidak boleh ikut sujud. Tidak boleh dia ikut sujud. Harusnya dia ikut imam. Harusnya dia ikut, mak langsung ikut imam. Ikut imam. Zabandi kalau ketika itu ikut imam, ya udah boleh. Lah silakan, silakan sujud. Jadi ada dua kemungkinan tadi. Tunggu dulu. Aduh. Dipotong di videonya. Di foto nanti. Itu tadi nangis loh, ayo loh. Itu sarung sejak kapan itu? Jadi permasalahan Zahma ini ada kalanya kemungkinan si Zabandi bisa sujud sebelum si imam itu ruku pada rakaan kedua atau setelah dia ruku. Kalau dia telah ruku maka tidak boleh. Maka wajib kita mutaba'ah. Wajib kita ikut mutaba'ah. Loh gimana kan kita belum sujud. Kok kita langsung mutaba'ah? Wajib kita mutaba'ah. Wajib mutaba'ah dan langsung sujud bersama imam. Kalau mungkin sujud. Langsung sujud bersama imam. Maka kita sah satu rakaan saja. Loh satu rakaan mana yang dapat? Maka itu namanya rakaan mulafaqah. Rakaan? Rakaan pertama tadi dihitung rukuk kita. Berdiri dan rukuk kita. Di rakaan kedua ini diambil sujudnya. Sedangkan ruku yang kedua tadi itu hanya ruku sekedar mutaba'ah saja. Itu tidak dihitung ruku bersama untuk kita. Paham ya? Enggak bisa sujud. Nah, yang keduanya enggak. Yang kedua enggak bisa sujud juga. Iya, enggak dapat. Tunggu lagi. Itu dulu siapa yang nanya dulu itu? Kalau udah mentok, itu dapat. Ada yang namanya. Kita lanjut dulu. Jadi dalam kasus ini si Zabandi mendapatkan satu rakaan. Berarti dia nanti menambah satu rakaan setelah imam salam. Ya kan? Itu namanya rakaan apa? Mulafaqah. Yaitu kan digabungkan. Dia rakaan pertama mendapatkan ruku berdiri bersama imam. Rakaan kedua dan mendapat sujud bersama imam. Bagaimana kalau seandainya tadi dalam kasus Zabandi itu harusnya ruku. Bersama imam. Imam telah ruku, dia belum ruku. Dalam kasus ini dia enggak sengaja dia enggak ikut imam. Sengaja dia enggak ikut imam. Kalau dia dengan kesengajaan maka batal. Bagaimana kalau dia lupa? Dia lupa. Nah, dia tetap dia ruku, tetap dia sujud. Padahal harusnya dia mutaba'ah, ya kan? Tetap dia sujud, kemudian tetap bangkit ke atas, ya kan? Maka nanti wajib dia menambah satu rakaan. Wajib menambah satu rakaan karena dia dalam keadaan lupa. Bagaimana kalau seandainya Zabandi tadi kasus pertama yaitu dia mungkin ruku. Coba kita tengok dulu. Bagaimana kalau seandainya ternyata si Paris itu udah salam pula. Udah salam. Ini masih mau apa? masih sujud kedua atau belum mengangkat kepalanya dari sujud kedua. Ya kan? Kan belum terhitung dia satu rakaan. Terhitung satu rakaan itu kapan? Ketika bangkit dari sujud kedua. Ya kan? Si Zabandi itu belum belum mengangkat kepalanya dari sujud kedua dan si Anu telah salam. Si Paris telah salam. Kalau seandainya si Paris telah salam sebelum Zabandi itu mengangkat kepalanya dari sujud kedua, maka batal Jumat dia. Maka batal Jumat dia. Maka ketika itu adalah wajib dia menyempurnakan sholat zuhur. Tambah 3 rakaan. Karena dia tidak mendapatkan 1 rakaan berjamaah bersama imam. Sedangkan syarat Jumat adalah wajib 1 rakaan berjamaah bersama sama imam. Dan dapat 1 rakaan itu adalah dengan bangkitnya dari kedua. Dari sujud kedua. Bagaimana kalau seandainya si imam itu telah salam dalam keadaan Zabandi itu telah mengangkat kepala. Atau Zabandi telah mengangkat kepala lalu imam salam. Ya kan? Lalu imam salam. Maka dia mendapatkan jamaah kemudian menambah 1 rakaan terakhir nanti. Alhamdulillah. Hanya itu pembahasan kita ya. Jadi kalau seandainya lupa tadi, maka tidak batal. Ya kan? Tapi tidak dihitung sujudnya itu. Sehingga wajib bagi dia, kalau dia sadar, untuk mutaba'ah dengan imamnya. Kemudian nanti menambah 1 rakaan. Menambah 1 rakaan. Itu kalau dia lupa ya. Sehingga kalau lupa kan tetap sujud dia. Dia tidak sadar. Harusnya dalam keadaan kalau imam telah ruku, dia harus mutaba'ah. Sekarang dia lupa, dia tetap sujud juga. Kemudian tetap bangkit ke atas. Maka itu dihitung bagi dia insyaAllah. Kemudian dia nanti menambah 1 rakaan terakhir. Tapi kalau sengaja maka batal. Ya kan? Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika.